من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki kepada al-madarus sadisah, materi yang keenam, fi rukni tsalits as-sa'y, rukun ketiga dalam haji yaitu sa'i. As-sa'y huwa al-mashy baina as-safa wal marwa wa wati dhahaban wa ji'atan bi niyyati ta'abbud. Sa'i itu adalah berjalan antara Safa dan Marwah secara pulang dan pergi dengan niat ibadah. Kalau tanpa niat ibadah maka dia berarti bukan sa'i namanya, walaupun sampai 7 kali bolak-balik. Wa huwa ruknul hajj wal umrah, dia merupakan rukun haji dan umrah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 198, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Suhunya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Maka ini merupakan kewajiban untuk melaksanakan sa'i bagi orang yang haji dan umrah. Dan sabda Nabi SAW, "Is'au fa inna Allah kataba 'alaikum as-sa'ya." Bersailah kalian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan sa'i bagi kalian. Walahu syurutun wa sunanun wa adabun. Bahwa sa'i ini mempunyai syarat-syarat, mempunyai sunnah-sunnahnya dan punya adab-adabnya. Alif syurutus sa'i wa hiya. Yang A, syarat-syarat sa'i adalah pertama an-niyah. Jadi yang bersyarat di sini artinya apa? Kalau tidak dipenuhi maka sa'inya menjadi batal atau tidak sah. Yang pertama niat, karena sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal-amal itu semuanya tergantung kepada niatnya. Fakana labuda minnya tata'abudi bisya'i ta'atan lillahi wa mtithalan li'amrih. Maka sa'i itu harus dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi bukan hanya sekedar olahraga. Ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan atau Safa dan Marwah. Dan itu rugi sekali karena memang lumayan ya, jaraknya Safa dan Marwah kalau dikalikan 7 itu lumayan itu. Ya. Makanya orang kalau akan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu hendaknya mereka melakukan latihan fisik sebelum pergi. Kenapa? Karena kalau tidak ditakutkan nanti kecapean di sana. Ya akhirnya fisiknya kemudian menjadi drop. Sanian at-tartibu bainahu wa bainat tawaf. Bi ayyuqaddima at-tawafu 'ala as-sa'i. Ayyuqaddima at-tawafa 'ala as-sa'i. Dia harus tertib, artinya secara berurutan. Dengan tawaf, artinya bahwa tawaf didahulukan baru sa'i, tidak boleh dibalik. Tidak boleh orang sa'i dulu baru tawaf. Ya, tapi harus tawaf dulu baru sa'i. Kalau dibalik maka menjadi tidak sah. Dua-duanya tidak sah, ya. Salisan al-muwalatu baina asyawatihi. Ghairu an al-fasl yasira la yadurru wa la siyama idza kana lidurratin. Harus secara berturut-turut di antara 7 balikan tersebut. Namun jika kemudian ada jeda sebentar, maka itu tidak masalah. Apalagi jika memang untuk perkara yang darurat. Contohnya apa? Ketika sedang sa'i, kemudian sholat berjamaah dikumandangkan. ya, ada qomat untuk sholat jamaah, maka tidak boleh sa'i, sholat jamaah dulu kemudian lanjutkan dari mana, dari tempat dia berhenti tadi. Atau mungkin karena dia tiba-tiba sakit perut ingin ke kamar mandi dulu, silahkan juga. Atau mungkin capek ingin istirahat dulu sebentar juga tidak masalah, tapi tidak boleh lama-lama ya, tidak boleh kemudian sa'i hari ini dua, lanjut nanti malam tiga, ya, tidak boleh seperti itu ya, itu kelamaan. Kemudian Rabi'an ikmalu ada di sab'ati aswat, menyempurnakan tujuh kali balikan. Ya, falau naqasa shawatun wa ba'du shawti, idan falau naqasa shawtun aw ba'du shawti lam yajzi. Jika kekurangan satu balikan saja atau bahkan setengah balikan, contohnya dia sudah 6.5 pulang dia, tidak sampai ke Marwah, maka tidak sah. Ya, id haqiqatuhu mutawaqqifa 'ala tamami ashwatih, karena takana sa'i itu tergantung kepada sempurnanya hitungan 7 kali balikan. Ya. 7 balikan itu bagaimana? Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Ya, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4. Safa Marwah 5. Begitu bukan? Safa Marwah 7 kali, Marwah Safa 7 kali itu 14 namanya. Bukan 7 kali ya. Gempor nanti. Khamisan wuqu'uhu ba'da tawafin sahih. Rukun yang kelima bahwa sa'i itu dilakukan setelah tawaf yang benar. Tawaf yang benar itu ya seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, rukun-rukunnya di antaranya bahwa 7 kali putaran yang sempurna. Nah, ya. Sawan kana tawafu wajiban aw sunnah, baik tawafnya tawaf yang wajib seperti untuk haji ataupun yang sunnah seperti orang yang tawaf yang apa, yang umrah, yang umrahnya umrah sunnah. Ya. Ghairu anna al-aula ay yakuna ba'da tawafin wajibin ka tawafil qudum aw ruknu ka tawafil ifadah. Tapi yang paling utama sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf yang wajib seperti tawaf qudum ketika orang pertama kali datang ke kota Mekah, itu tawaf qudum, atau tawaf ifadah yang merupakan salah satu rukun haji. Ba, sunanus sa'i. Sekarang sunah-sunah sa'i itu apa saja? Wahia awalan al-khababu. Apa itu khabab? Hiya sur'atul mashyi bainal mailaini al-akhdaraini al-mawdu'aini 'ala hafatail wadil qadim. Dua kalau sekarang dua apa, dua tiang hijau ya, ditandai dengan tiang berwarna hijau, ada lampu hijau di kiri kanannya yang sekarang, yang dua tiang itu disimpan atau diletakkan di tepi danau lama, lembah, bukan danau ya, maaf, misalnya gara danau, lembah yang di mana Hajar alaiha radhiyallahu anha, ibunya Ismail, waktu itu berlari ya, karena kan lembah jadi berlarinya cepat, jalan cepat ya. Di antara dua itu ketika mencari apa, mencari air antara Safa dan Marwah, pasti juga bagi perempuan tidak disunnahkan ya. Makanya kalau sepertinya antum nanti haji bawa istri, jangan istri seret-seret suruh lari. Kenapa? Karena itu sunnah bagi laki-laki. Kalau gitu lari sendiri ya. Itu sama istri antum. Itu pun kalau masih hidup. Kenapa? Jutaan orang ya. Jadi apa kalau sepertinya bawa istri bagaimana? Ya sudah, dituntun aja. Tidak usah dipaksakan untuk berlari. Ya, jalan biasa saja. Sama juga ketika apa? Ketika tawaf qudum. Tiga putaran pertama kan disunahkan untuk aromal, yaitu berlari pendek. Ya, itu pun jika sendiri. Kalau sepertinya bawa istri, maka tidak perlu. Ya, kenapa? Karena tidak sunah untuk perempuan. Nah, jadi kalau sepertinya istri diajak lari-lari, apalagi nanti sampai nabrak-nabrak yang lain, ya, maka itu tidak benar. Ya. Allahu a'lam. Kemudian tanian al-wukufu 'ala as-safa wal marwah al-du'a qawqahuma. Berdiri di atas bukit Safa. Sekarang sudah tidak bisa. Ya. Tahun 2007 sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dipagar. Jadi kitab ini tulis ketika Bukit Safa dan Bukit Marwah itu nggak bisa dibuka, pintu itu tidak bisa. Oh, di sebelah sana ya. Jadi Bukit Safa dan Marwah sekarang sudah dipagar, jadi tidak bisa dinaiki. Kenapa? Karena memang banyak jamaah bukan hanya berdiri di situ. Apa namanya? Bentuknya indah ya, seperti batu akik. Salikan adu'a ala kulli min as-safa wa ala fi kulli shawtin min aswati as-sab'ah. Ya, berdoa di setiap Safa dan Marwah pada setiap putaran dari 7 putaran tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau tadi naik ke atasnya, kalau ini tidak di atasnya, hanya di pas sampai di Safa dan Marwah. Ya. Jadi memang naik ke Bukit Safa itu bukan merupakan rukun. Ya, merupakan sunnah, tapi ketika sunnah itu membahayakan, maka lebih baik tidak dilaksanakan. Sama dengan apa? Sama dengan mencium Hajar Aswad. Ketika mencium Aswad itu akan membuat menyakiti orang lain, dan menyakiti orang itu adalah haram, sedangkan menciumnya adalah sunnah, maka tinggalkan mencium. Ya. Ya, pengalaman pribadilah dulu, sudah hampir mencium disikut orang, kan sakit itu. Apa yang diinginkan? Diinginkan itu ingin menyikut balik. Tapi alhamdulillah Allah mengingatkan bahwa itu adalah haram. Maka tidak jadi menciumnya, ya. Rabi'an qaulullah Allahu akbar salatan inna ruqiyyi ala kulli min as-safa wa marwah fi kulli. Kalau tanpa udzur syar'i bagaimana? Maka tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Tapi kalau kelamaan itu bisa merusak sahnya juga. Baik. Kemudian yang jim, yang c, adab sa'i. Adab-adab dari sa'i. Wahya al-khuruj ilaihi min bab as-safa taliyan qaulullah la jiraha alaihi ay yatawaf bihima faman tatawa khairan fa inna Allah syakirun alim. Dari mana? Dari Hajar Aswad ke pintu Marwah lebih jauh daripada ke pintu Safa, ya. Kalau dari Hajar Aswad itu kan kita terakhir apa namanya? Tawaf itu kan nanti ke Multazam. Berdoa di situ. Ya, kemudian ke belakang makam Ibrahim. Satu rakaat kemudian doa di situ, lalu kemudian minum zam-zam sampai apa, sampai kenyang, sambil berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'a min kulli da', bisa juga tambah wa amalan mutaqabbala. Dari situ kemudian kita balik ke pintu Safa itu adalah ke arah kanan, ya. Kalau ke arah kiri itu ke pintu Marwah, ya langsung ke arah kanan, itu sunnahnya. Kemudian yang adab yang kedua, ayyakuna sa'i mutatahhiran. Seorang yang sa'i itu hendaknya dalam keadaan suci. Dan kursi roda elektrik ya, atau mungkin beli sendiri kursi roda elektrik. Itu tidak mendapatkan fadilahnya nanti, walaupun tetap sah. Bagaimana kalau ditandu? Sah juga tapi tidak dapat keutamaan kalau orangnya mampu, ya. Karena istilah nikmatnya kita melaksanakan ibadah. Rabbana ayyukthira min adz-dzikri wa du'a wa ayshtagila bihima duna ghairihima. Hendaklah memperbanyak zikir dan doa. Ya. Dan jangan sampai sibuk dengan selain zikir dan doa. Termasuk zikir apa? Membaca Al-Qur'an. Makanya boleh sambil sa'i itu ya, sambil baca Qur'an begini boleh. Tidak masalah ya. Tapi lebih baik lagi kalau sambil berdoa. Namun tentu lebih afdal adalah ketika dapat. Bagi apa? Bagi mahasiswa. Ya. Janji Sivita Akademi ITB dibacakan di situ, ya. Itu namanya pelecehan ibadah. Pelecehan ibadah itu. Minimal jadi munafik atau fasik. Ya. Kenapa? Karena itu untuk ibadah. Membaca nasihat-nasihat tidak. Tidak boleh. Kalau tidak mampu lebih baik diam. Ya, tapi pasti tidak mampu hanya segera mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, boleh. Itu kan zikir. Mengucapkan subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu dua kalimat yang ringan di bibir, berat di timbangan. dan dicintai oleh Allah. Masa tidak mampu? Masa harus bicara cara yang lain? Tidak juga pakai batong sis begini ya. Ya, batong sis. Kenapa? Pertama, takutkan riya dan ujub. Kedua, ngalangin orang. Ya kan, tongsis kan begini, ngalangin orang, itu kena kepala orang lah, segala macam. Menyibukkan diri dengan hal yang tidak penting. Umrah itu merupakan sebuah rezeki, dan belum tentu orang lain mendapatkannya seumur hidupnya. Maka kalau sampai antum mendapatkan, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian khamisan an ayaghudda basarahu anil maharim wa ayakuffa lisanahu anil ma'athib. Menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan dan untuk menjaga lisannya dari perkataan-perkataan dosa. Kenapa ditekankan di dalam sa'i tidak ditekankan dalam tawaf? Karena kalau dalam tawaf itu satu arah. Ya, satu arah tidak akan papasan kita. Ya, tapi kalau sa'i itu dua arah, bisa papasan kita. Ya, bisa papasan. Pas papasan itu mungkin aja terlihat, waduh, ada yang bening. Tundukkan pandangan. Karena apa kan? Tidak boleh pakai niqab untuk perempuan. Nah, kalau sepertinya kaum laki-laki tidak menjaga pandangan, melihat, ya, imro'ah Arabi ya, ya artian ya, niat ibadahnya, jadi lihat-lihat aja kan, wah itu orang Turki, wah itu orang Syam, wah itu, subhanallah, tundukkan pandangan, ya, malu, kita di tanah haram, depan Ka'bah, depan perjuangan Ibunda Hajar ketika apa? Ketika untuk mendapatkan air bagi anaknya Ismail, ya, kita malu di situ, dan lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian kalau tidak malu, fa'ilam tashtahi fasna masyita. Jika kamu tidak malu, lakukan semaumu. Ya. Sadisan alla yu'dhiya ahadan min as-sa'ina aw ghairihim min al-ma'rufi bi ay adha qawlin aw fi'lin. Jangan menyakiti orang lain. Ya, baik orang yang sedang sa'i atau orang yang sedang lewat. Apakah mungkin ada orang sedang lewat? Boleh, mungkin saja dia sedang melintas mau keluar. Ya. Bisa aja, bisa terjadi dan sering terjadi. Maka kita jangan menyakiti, menghalangi, sengaja tubruk gitu ya. Mentang-mentang badan gede, tubruk. Ya. Kelihatannya tubruk lebih kuat daripada tubruk, terpental. Pernah terjadi, pernah. Menghalangi. Tubruk ternyata tubruk lebih kuat, terpental dia. Ya. Jadi jangan menyakiti baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Eh, si hidung ngalangin jalan aja, nggak boleh. Ya, lebih baik apa? Tutup mulut. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau tutup mulut saja. Salisan istighbaruhu fi nafsihi dhullatun wa faqrahu wa dhullahu wa faqrahu wa hajatuhu ila Allah Ta'ala fi hidayati qalbihi wa tazkiyati nafsihi wa islah halih. Hendaklah dia menghadirkan dalam hatinya ketika tawaf itu apa? Kehinaan dirinya, kebutuhan dirinya dan keperluan dirinya keadaannya. Kenapa? Karena kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah kepada Allah, maka harus dengan konsentrasi. Ya. Saya yakin itu orang-orang yang baca Pancasila ketika sedang tawaf itu pasti tidak menghadirkan Allah dalam hatinya. Ya. Atau sambil membaca nasihat hubul watan segala macam, pasti tidak menghadirkan Allah dalam hatinya. Tidak mungkin itu. Ya. Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam dada seorang manusia, ya. Tidak akan mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita masuki kepada rukun yang keempat, kepada materi yang ketujuh, yaitu rukun yang keempat, wa huwa al-wuquf bi Arafah. Wuquf di Arafat. Nah, ini wuquf di Arafat ini yang membedakan antara haji dengan umrah. Kalau umrah hanya sampai sa'i saja, ya, ihram, tawaf dan sa'i. Sa'i itu tahallul. Itu untuk umrah. Adapun untuk haji ada wukuf. Al-wukuf bi Arafah wa ruknu rabi' min arkan atau lebih. Dengan niat wukuf dimulai dari habis zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai ke fajar pada hari ke-10. Itu waktu wukufnya. Ya. Waktu itu dari kapan? Nah, ya. Itu sudah jelas demikian. Makanya ketika ada orang liberal yang mengatakan kan katanya al-hujju ashalul ma'lumat, haji itu bulan-bulan tertentu. Kan katanya dimulai dari mulai dari bulan Syawal, Zulhijjah. Kok gitu haji tidak begitu padat bagi-bagi saja, ada yang haji bulan Syawal, ada yang haji bulan Zulhijjah. Dijawab oleh salah seorang apa namanya kelas saya di Mesir, silakan saja Bapak untuk wukuf di Arafah bulan Syawal, kata dia. Nanti paling wukufnya dengan hantu. Kenapa? Arafat itu, Mina, itu kota mati kalau tidak haji, tidak ada jamaah haji. Hidupnya hanya ketika ibadahi saja. Selepas ibadah haji, 3 hari setelah itu tenda semua hilang. Telepon-telepon hilang semua. Semuanya hilang pas di tas itu. Kerjanya sangat cepat, ya, tidak seperti kita. Hilang semua, tinggal apa? Tinggal bukit-bukit batu saja. Jadi siapa yang wukuf di situ malam-malam listrik pun tidak ada. Ya, habis semua. Hanya kota beberapa hari dalam 1 tahun. Ya. Nah, kenapa sebutkan lahzah? Karena yang penting sudah hadir di Arafah. Tidak perlu menunggu sampai matahari terbenam kalau memang tidak mampu. Makanya ketika ibadah haji itu dari pemerintah Indonesia ada yang dinamakan dengan safari haji. Safari haji itu apa? Safari haji itu adalah ibadah haji untuk mereka yang sakit keras. Tidak bisa ke Arafah dengan sendirian. Maka mereka ke Arafahnya bagaimana? Mereka ke Arafahnya memakai ambulan. Ya, pakai ambulan sampai di sana hanya sekitar 15 menit, bawa pulang lagi gantian yang lain, terus bergantian begitu. Ya, dengan dikawal oleh askar dari kerajaan Arab Saudi biar lancar. Jadi di sananya paling 1/4 jam, yang penting sudah melaksanakan rukun haji itu wukuf di Arafah, walaupun cuma sebentar tidak masalah. Ya, asal hadir pun sudah selesai, tapi dikasih waktu 15 menit untuk apa? Untuk berdoa, saya itu balik lagi. Dan demikian juga untuk jamaah haji dari negara lain juga sama. Itu dinamakan dengan safari haji itu, seperti itu. Ya. Yang salah itu adalah tidak wukuf padahal sehat. Pernah terjadi? Pernah. Ada orang, ya wallahu alam entah apa hikmah di balik itu. Ketika tanggal 9 dia pergi ke haram padahal sudah diperingatkan oleh kepala rombongannya, ketua kloternya untuk jangan berangkat ke haram. Ya. Kenapa? Karena akan ada koordinasi untuk berangkat ke Arafah. Dia berangkat sana dan sampai di sana lupa HP ditinggal di penginapan. Ditelepon oleh para rombongannya, ya HP-nya di penginapan. Dia lihat, oh, kok masih di haram? Sepi ya. Enak dia tinggal di situ. Apalagi ternyata kemudian kan tiap tanggal 9 itu penggantian kiswah Ka'bah. Menyaksikan dia. Tapi akhirnya apa? Dia tidak ikut wukuf. Dia pulang ke hotel. Kok sepi ya di hotel? Balik lagi ke haram. Ingat-ingat, sudah maghrib. Kalau hari itu hari wukuf. Ya, tidak satu orang, beberapa orang. Haji sah? Tidak. Dia harus mengulanginya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Kejadian-kejadian itu banyak terjadi ya. Yang orang sampai sana tidak wukuf. Baik yang karena tersesat lah atau apa. Maka banyak-banyaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika sudah sampai di sana Allah kemudian menyesatkan kita karena kita menyesatkan diri kita sendiri sebelumnya. Al-wajibat, kewajiban-kewajiban wukuf. Awalan al-hudur bi Arafah yaum ta'asir Dzulhijjah ba'da zawal ila ghurubi syamsi. Yang wajib itu adalah hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir, yaitu setelah zuhur sampai ke matahari terbenam. Ya. Dan kemudian al-mabitu bi Muzdalifah ba'da al-ifadah min Arafat lailata asyir Dzulhijjah. Kemudian mabit atau artinya bermalam, mabit itu ya, bermalam di Muzdalifah setelah keluar dari Arafat pada malam 10 Dzulhijjah. Muzdalifah seperti apa? Muzdalifah itu tanah lapang saja, ya, tanah lapang biasa. Jadi kita tidur ya di situ. Kalau beralas paling pakai apa? Pakai sajadah yang dibawa, sorban dibawa, kalau enggak ya sudahlah, geletak aja situ. Orang udah capek, insyaallah tidur juga ya. Salitan ramyu jamratil Aqabah ba'ya manahri, yang ketiga kemudian melempar jamrah Aqabah pada hari Nahr. Nahr itu adalah hari penyembelihan. Ya, pada saat di negara lain atau orang yang tidak melaksanakan haji melaksanakan Idul Adha. Ya, kita melempar jamrah Aqabah. Rabi'an halqu aw taqsiru ba'na yawmi jamratil Aqabah yawman Nahri. Nah, setelah melempar jamrah Aqabah, maka itu menggundul bagi laki-laki tentunya, perempuan tidak ya, menggundul atau memendekkan rambut ya, pada hari apa? Pada hari tanggal 10 Dzulhijjah tersebut ya. Tapi yang disunnahkan, sunnah muakkadahnya adalah digundul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendoakan Allah merahmil muhalliqin, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang-orang yang menggundul. Persahabat yang ada yang mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah, yang cuma mendekat Rasulullah. Rasulullah tak berdoa sampai 3 kali Allah merahmi muhalikin, ya 3 kali mendoakan orang yang mengunduli dan hanya 1 kali mendoakan untuk orang yang memendekkan saja. Maka digundul untuk yang laki-laki. Kalau perempuan ya cukup dipotong sedikit saja ya, tidak perlu digundul dan tidak boleh ya, bukan tidak perlu lagi. Khamisan al-mabitu bi Mina 3 layalin. Nah, setelah itu kemudian bermalam di Mina selama 3 hari. Yaitu tanggal 11, hari malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13 atau pada malam-malam tasyrik. Ya. Itu yang disebut dengan nafar tsani. Nafar tsani itu istilahnya. Atau 2 malam saja. Itu disebut dengan nafar awal. Hanya malam 11 dan malam 12 saja. Dan kebanyakan kalau program dari kebanyakan maktab itu hanya nafar awal ya. Kalau kita mau nafar tsani itu harus apa, secara khusus minta lagi dan bayar lagi. Ya, bayar lagi. Biasanya nanti harus rombongan minimal 10 orang itu baru diterima untuk nafar tsani. Dan orang Indonesia jarang-jarang yang mau nafar tsani ya. Ingin cepat-cepat kembali ke Mekah, mau belanja lah, mau apa ya. Ya. Begitu, padahal nafar tsani itu nikmat ya. Kenapa? Karena ketika nafar tsani banyak orang sudah pulang. Ketika kita melempar jamrah yang 3 itu sudah sepi. Ya, kemarin sudah pulang. Dan juga kita merasakan ibadah yang walaupun sebenarnya sama saja. Dan Al-Qur'an pun sebutkan bisa 2 hari, bisa 3 hari, ya. Kemudian yang ke-6, rawil jamarat ats-tsalats ba'na zawali kulli yawmin min ayyami tasyriq ats-tsalatsa aw itsnain. Melempar jamrah yang 3 ya. Yang 3 itu adalah sughra, wusta dan kubra. Setiap hari selesai zuhur ya, atau setelah matahari tergelincir pada zuhur. Pada hari pada 2 hari tersebut atau 3 hari tersebut. Namun kemudian pemerintah Arab Saudi sekarang ini membuat jadwal, dan orang Indonesia kebagian jadwalnya yang sebelum zuhur. Kenapa? Untuk keselamatan orang Indonesia sendiri. Dan itu pun bukan tidak boleh, itu boleh. Karena di antara sahabat juga ada yang melaksanakan demikian. Ya, ada melaksanakannya. Itu boleh, dan itu sudah berdasarkan konsultasi dengan para ulama di sana, untuk menghindari tabrakan dengan orang-orang dari Afrika, dari Turki, ya, orang-orang yang besar-besar. Ya, mereka itu terus terang orang Afrika itu lebih susah diatur daripada orang Indonesia. kalau mereka jadwalkannya sebelum zuhur, mereka pasti datangnya setelah zuhur. Pasti itu. Ya. Kata siapa? Saya hidup di negara Afrika 13 tahun. Ya, Mesir itu negara Afrika. Tuh. Ya. Kecuali untuk olahraga baru disiplin. Untuk olahraga disiplin, makanya mereka banyak prestasi olahraganya. Itu ada yang dari pagi sampai sore main bola terus. Cuman apa? Cuman datang mungkin sholat saja udah itu makannya main bola lagi. Ya. Ada yang seperti itu. Orang Turki juga susah diatur kalau di sana itu. Kalau di Arab Saudi susah diatur. Yang paling mudah diatur kita kecil-kecil dengan mereka. Antum itu ya saya saja kadang-kadang cuma seketek mereka itu. Kalau sepertinya berhadapan jamarat dengan mereka, ya itu subhanallah. Apalagi orang kita, orang Indonesia banyak yang untuk menghindari itu, menjadi tabrakan, ya. Bukan menghinakan kita, bukan ya. Tanbih, perhatian. Adillatu hadhil wajibat amaluhu sallallahu alaihi wasallam wa qad qala la ta'khudhu anni manasikakum. Dalil-dalil kewajiban ini adalah perbuatan Nabi SAW, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mengambil dariku tata cara haji kalian. Jadi masalah demikian seperti, maka kemudian laksanakan itu semampu kita, ya, laksanakan semampu kita. Waqala Rasulullah SAW bersabda juga, hujju kama raitumuni ahujju. Berhajilah kalian sebagaimana kalian melihat aku berhaji. Dan Nabi SAW bersabda, kifu ala masya'irikum fa'innakum ala irthi min irthi abikum Ibrahim. Hendaklah kalian ya berdiri di atas masy'ar kalian, ya, tempat-tempat haji kalian, karena sungguhnya kalian berada di atas salah satu warisan dari ayah kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Haji ini warisan dari Nabi Ibrahim, ya. Karena dalam sebuah riwayat sebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membuat Ka'bah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk memanggil manusia berhaji. Tentu Nabi Ibrahim kebingungan, kenapa? Bagaimana cara manggilnya? Sedangkan berada di lembah yang jauh dari mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk apa namanya? Untuk memanggil saja, nanti Allah yang akan menyampaikan panggilannya. Maka panggillah, ya. Nah, itulah kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga kemudian datang wa min kulli fajjin amiq, dari pelosok-pelosok semua datang untuk berhaji, ya. Wallahu a'lam. Sekarang sunnah-sunnah wukuf. Awalan al-khuruj ila Mina yauma tarwiyah. Nah, walaupun wajibnya itu dari Mekah langsung ke Arafat pada tanggal 9 sebelum zuhur sampai di sana zuhur, tapi disunnahkan tanggal 8 sudah berangkat ke Mina yang disebut dengan hari tarwiyah. Ya. Dan kalau sekarang ini memang harus minta izin dulu ke maktab agar disediakan. Kalau tidak sampai di sana tidak dapat makan dan dapat tidur, ya. Jadi tanggal 8. Wal mabit biha lailatan tasi' wa adamul khuruj minha illa ba'da tulu'i syamsi. Kemudian bermalam pada malam ke-9, ya. Jadi berangkat ke mana? Ke Mina-nya sore, sampai di sana malam 9, ya. Berangkat sore 8 sampai sana malam 9. Kemudian bermalam di sana dan tidak keluar dari Mina kecuali apa? Kecuali setelah matahari terbit, ya. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu di Mina, ya. Jadi bagusnya apa? Bagusnya adalah malah dari pagi hari, ya, dari pagi hari. Tapi kalaupun sepertinya dari sore pun tidak masalah. Yang penting bermalam di Mina, itu sunnahnya. Sebut dengan hari tarwiyah. Tsaniyan wujuduhu ba'da az-zawali bi namirah wa salatu adh-dhuhr wal 'asr qasran wa jam'an ma'al imam. Jadi hendaknya seorang yang haji itu setelah matahari tergelincir, yaitu setelah zuhur, hendaknya berada di Namirah. Sekarang ada masjidnya, Masjid Namirah, ya. untuk melaksanakan zuhur dan asar secara qasar di sana, dan dijamak dengan imam, ya, jamak dan qasar salat zuhur dan asar bersama imam. Namun tentu sekarang hanya memungkinkan bagi sebagian orang saja, ya. Kenapa? Karena tidak muat, ya. Orang Indonesia yang insya Allah tidak bisa ikut gitu ya, karena penginapannya, tendanya jauh dari Masjid Namirah itu, ya. Ya tidak masalah sih, ya. Dilaksanakan aja zuhur dan asar di mana? Di tenda masing-masing, ya. Biasanya kalau di Masjid Namirah nanti yang zuhur dan asarnya itu imamnya adalah mufti, langsung mufti Kerajaan Arab Saudi kalau sedang ikut ibadah haji, ya. Baik, kemudian yang ketiga, ityanuhu li mauqi' Arafah ba'da ada'i salat adh-dhuhri wal 'ashr ma'a imam wal istimrar bi mauqifi dhaqiran da'iyan hatta ghurubi syams. Kemudian mendatangi tempat yang bernama Arafat setelah melaksanakan salat zuhur dan asar bersama imam, dan terus berada di Arafat, ya, terus berada di Arafat dengan berzikir dan berdoa sampai matahari tenggelam, dan berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai kelihatan ketiak, ya. Doa apa? Apapun itu, ya, apapun itu. Makanya yang sukanya suka, biasanya suka ada yang titip doa gitu ya ke orang yang berangkat haji di Arafah. Ya, doanya apa? Contohnya mungkin meminta titip doa, Allahumma zawijni arba'an, contohnya begitu ya. Ala habqaro solihat gitu ya. Begitu ya. Terus diaminkan. Yang diaminkan oleh Atrian. Akhirnya yang dapatnya Atrian. Ya. Sampai di tempat bernama Muzdalifah untuk mabit di sana. Sesampai di Muzdalifah maka laksanakan, karena pasti sudah terlambat. Waktu maghrib kan pendek ya. Sedangkan macetnya minta ampun. Bahkan ya, kadang-kadang lebih baik jalan kaki daripada naik bis. Jalan kaki lebih cepat daripada naik bis. Ya, kenapa? Karena bis berhenti. Ketika macet jalan kaki saja. Ya. Kita sudah yang keempat, yang kelima, al-wukuf mustaqbil al-qiblati dzakiran da'iyan 'inda al-mas'ad al-haram Jabal Quzah hatta al-isfar al-bayt. Kalaupun tidur di Arafah juga tidak masalah, kan capek ya habis dari tarwiyah. Itu memang satu minggu yang melelahkan haji itu adalah itu, ya. Ya. Makanya sikap siap. Kemudian sabian ada tawaf ifadah di yaumin nahri qabla ghurub. Nah, di antara sunahnya adalah melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10 sebelum matahari tenggelam. Dan itu subhanallah sangat sulit. Apalagi jika sudah lanjut usia. Maka lebih baik tawaf ifadahnya diakhirkan sampai hari tasyrik selesai. Ya, biar lebih tenang. Kenapa? Karena subhanallah, lihat ratusan ribu orang tawaf di situ sampai lantai 3 itu penuh. Bukan hanya di bawah, sampai lantai 3 juga penuh. Ya. Saya pernah merasakan sendiri, ya, pas hari nahar itu, saya coba karena memang waktu itu masih sendirian untuk langsung tawaf ifadah. Itu mungkin entah dua putaran atau tiga putaran kaki saya tidak jejak. Kaki tidak jejak, menggantung kaki itu kita berputar. Kenapa? Terhimpit dan terangkat. Ya. Sudah dijinjit kan enggak sampai kaki itu. Allah itu, ya. Ngeri sedap lah. Ya, sedapnya kita tidak capek, ngerinya tiba-tiba merenggang kan langsung jatuh. Kalau tidak siap, iya kan? Emang ngeri sedap itu. Kekuatan diri. Aku kalau seperti orang, makanya haji itu lebih baik ketika masih muda, bukan sudah tua-tua. Ya, agar apa? Agar dapat kekuatan. Pertama untuk diri sendiri, kedua untuk membantu orang lain. Ya, paling tidak untuk mendorong. Ya. Dorong itu bukan main nih. Ya. Di atas tuh lantai 3 satu kali putaran sama dengan dua kali lapangan bola kali 7 tambah sa'i. Dan saya pernah mendorong dari pada subuh sampai isya berapa orang karena yang tugas ya. Sampai di sana alhamdulillah selesai di penginapan habis zuhur apa habis isya itu kaki seperti kaki gajah tebal sekali perasaan ya. Langsung naikkan ke atas ya. Olahraganya nggak segitunya ya belum apa belum kalau kita tidak pengalaman kalau mendorong ini kaki kita tidak yang belakang itu tumit tidak dialas itu harus dialas tumit kita itu pakai apa entah itu pakai kaos kaki lah entah pakai plester apa kenapa karena suka ditubruk dari belakang oleh orang yang bawa kan tempat kakinya begini kan tempat kaki itu ketubruk itu bukan main lecet itu kalau tidak dialas linu ya teman tuh sampai apa sampai luka ya saya karena sudah diberitahu saya itu kan dulu asalnya tidak tahu ya. Nah kemudian yang keenam at-tartib baina ramyi jawra al-qaba wa nahar wal halq wa tawaf al-ifadah. Nah sunahnya itu adalah urut pertama lempar jamrah aqabah kemudian menyembelih kemudian mencukur lato ifadah itu tertibnya seperti itu ya. Sabian ada tawaf ifadah fi yawmi nahri qawla ghurubah tadi terlewat ya nomor 6. Oke, sekarang kita ke yang jim, yang c, adab-adab dari wukuf. Awalan at-tawajjuh min mina sabah tasih ala namirah bitariki dhabbin li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam yaitu bagi orang yang mabit di Mina untuk tarwiyah ya. Maka dia berangkat dari Mina menuju Masjid Namirah itu pada tanggal 9 melalui jalan Bob karena Nabi SAW melalui itu tapi sekarang tidak bisa kita seperti itu ya karena kita sudah ikut dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh kerajaan ya. Tanian al-iktisal ba'da zawalil wukuf bi Arafah mandi setelah matahari tergelincir setelah zuhur untuk wukuf di Arafah wa huwa masru'un hatta lil haid wa nufasa dan itu diperintahkan atau diperbolehkan bahkan bagi perempuan yang haid atau nifas. Bolehkah orang perempuan yang haid untuk wukuf? Boleh. Yang nifas boleh. Ya. Namun sulit. Kenapa sulit? Antri banyak. Jangankan untuk mandi. Untuk BAK saja itu nunggunya bisa sampai setengah jam. Apalagi mandi, bisa-bisa digedor kita. Ya, digedor sama yang belakang yang gak sabaran. Ya. Baru masuk kan digedor. Sudah katanya. Baru aja masuk. Subhanallah, ya. Tapi nanti jadi cerita yang indah setelah selesai. Kemudian yang ketiga al-wukuf di mawqif Rasulullah SAW 'inda as-sakhrah al-'azimah al-mafrushah fi asfal jabal rahmah alladhi yatawassatu Arafah. Nah, untuk adabnya adalah wukufnya di mana? Di tempat wukufnya Rasulullah SAW di sebuah batu besar yang terhampar di bawah Jabal Rahmah yang merupakan tengah-tengah Arafah. Saya pernah di situ? Tidak. Kenapa? Karena Indonesia tidak di situ. Itunya apa namanya tendanya. Kalaupun mau ke situ, insya Allah nggak kebagian. Kenapa? Jamaah lain yang besar-besar dari sana duluan, ya. Turki dari mana? Dari Eropa, dari mana? Dari orang-orang Arab juga yang negara lain, ya. Sudah duluan kita, insya Allah nggak kebagian, ya. Dan tidak perlu maksakan, kan? Cuma adab, sunnah pun tidak, ya. Yang keempat adzikru du'a wal iktar min huma wa mustaqbil qiblati bil mawqif hatta taghruba asy-syams. Zikir doa dan memperbanyak zikir doa dengan menghadap kiblat. Jadi kalaupun tidak menghadap kiblat tidak masalah sebenarnya ya. Sampai apa? Sampai matahari terbenam. Saking lamanya ya waktu berdoa itu dari ibadah zuhur sampai maghrib itu sampai kehabisan doa, berdoa apa lagi? Semua sudah dimintakan. Maka mendoakan untuk orang lain. Bukalah mulai pesan-pesan doa di WA apa saja ya gitu. Eh tadinya mau bacakan doa buat orang malah jadi selfie. Hilang itunya, apa namanya, niatnya, ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Khamisan, qaulul ifadah min Arafah ala tariqil mazimain la ala tariqil dabbin alladhi ataminhu li'an Rasulullah SAW kana min hadihi iya ayatnya min tariqin wa irja'a min tariqin akhar. Jadi keluar dari Arafah itu melalui jalan al-mazimain, bukan melalui jalan dabb. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diantara petunjuknya, jika datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Seperti sholat Id. Ya, datang satu arah, pulang dari arah lain. Kecuali kalau memang itu terlalu, terlalu apa namanya, terlalu ekstrim jauhnya. Contohnya, kalau tempat saya, ya di rumah saya, kalau sholat Id itu pas depan rumah. Mau berjalan kemana? Bayang gak sama itu? Jalannya muter ke Ubakan Sari aja. 1 kilo muternya. Ya, kenapa? Kan depan rumah. Kalau mau itu, kalau pulang terus muter. Ya, atau muter ke, yang dekat muter Sidi Khadijah situ. Muter ya. Nah, itu pun sekarang agak sulit. Kenapa? Karena jalurnya sudah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kemudian yang keenam, as-sakinatu fi sayri wa 'adam al-isra' fihi. Berjalan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, 'alaikum bis-sakinati fa innal birra laisa bil-idha'." Ya. Wahai manusia, hendaklah kalian tenang. Kenapa? Karena kebaikan itu bukan dengan terburu-buru. Ya. Jadi, tenang saja. Tidak perlu apa? Tidak perlu gurung gusuh, gugur uduk dan sebagainya, ya. Kalau kata orang Jawa, la ila laban. Ya, ya kan? Kata orang Jawa itu la ila laban. La itu ojo. Ila ke laban susu. Ojo ke susu, ya. Baik, kemudian yang ketujuh, al-ikthar minat talbiyah, memperbanyak talbiyah. Di tariqahi ila Mina min wa Arafat wa Muzdalifah wa Mina ila Aisha fi Ramya Zabatul Aqabah. Jadi ketika jalan menuju Mina pada hari Tarwiyah sambil bertalbiyah, ya, pada hari Tarwiyah sambil bertalbiyah. Kemudian dari Mina ke Arafat pada wukuf itu juga sambil talbiyah. Kemudian dari Arafat ke Muzdalifah sambil talbiyah. Kemudian dari Muzdalifah ke tempat lempar jumrah itu juga sambil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Cuma perbanyak talbiyah pada perjalanan itu. Kemudian yang ke-8, al-tiqat as-sab' al-hasayat min Muzdalifah li jamratil Aqabah, yaitu mengambil 7 butir kerikil di Muzdalifah untuk Jamal Aqabah. Tidak perlu mengambil untuk 3 hari selanjutnya, hanya 7 saja. Nah, ada yang kemudian saya bilang kurang kerjaan, bawa kerikilnya dari Indonesia. Ada. Jangan heran, banyak itu. Di Indonesia sudah sudah dicuci dulu dari di sini, ya, cuci kasih parfum untuk apa? Itu dikhawatirkan masuk kepada bid'ah itu namanya. Ya, kenapa? Karena yang disunahkan di mana? Di Arafah, di Muzdalifah. Tapi nanti ketika yang lempar jumroh yang 3 itu di mana? Di Mina saja ambilnya, tidak perlu ke Muzdalifah. Ya. Yang di Muzdalifah itu hanya untuk jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah saja. Nah, kemudian yang ke-9, adabu min Muzdalifah ba'da isfar wa qablatul isyamsi. Nah, keluar dari Muzdalifah ketika sudah menguning langit dan sebelum matahari terbit. Ya. Jadi menguning itu ketika apa? Ketika sudah hampir syuruk. Ya, karena kan memutih dulu baru menguning, setelah menguning baru muncul matahari. Ya. Kemudian tasian al-isra fi sayri bi batni muhassar wa tahriki dabati wa daqa sayri qadra ramati hajaran illam yakhsha dararan. Nah, cepat-cepat berjalan di Batmi Muhassar. Nah ini sebenarnya tidak perlu ya, kenapa? Karena sekarang jalannya sudah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi, jadi kita yang ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi, ya, tidak bisa dibahas lagi ini. Hadis Ashar, ramya jamratil Aqabah baina tulushamsi wa zawal. Nah, kemudian melempar jamrah Aqabah itu kapan? Antara terbit matahari sampai zuhur, ya. Tapi kemudian jamrah Aqabah untuk Indonesia dijadwalkan sebelum subuh. Kenapa? Karena tadi alasannya sama. Menghindari apa? Menghindari pertumpahan nyawa di situ. Tubrukan dengan apa? Dengan jamaah yang lebih besar, lebih kuat, lebih muda. Ya. Kemudian yang ke-12, mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap lemparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar memang kan biasa saja, tidak perlu sampai emosi, ya. Apalagi sambil apa, sambil dari jauh seperti melempar lembing, tidak. Karena itu kita hanya melaksanakan manasik haji, bukan melempar setan, ya. Jangan-jangan kalau sampai emosi itu setannya kita, karena kita emosi. Ketika dulu jamaah, subhanallah ya, saya pernah melihat sendiri ya. Jadi ketika jamarat itu belum seperti sekarang kan, jamarat sekarang kan lebar begitu ya. Kalau dulu masih berbentuk tiang, itu jamaah dari entah dari mana begitu ya. Si tiangnya dipeluk sama dia, dipukuli pakai apa? Pakai sendal dia, pak, pak, pak, pak, begitu. Sambil marah-marah, setan, setan, setan, kata dia. Subhanallah, jahil. Ya. Dan yang jahil seperti banyak masih. Ada yang melempar pakai payung. Itu kalau kena orang depannya gimana coba? Dan kerikil yang besar ini, bukan sebesar ini kita lemparkan. Kena kepala orang bocor nanti. Jangan-jangan dari jauh. Mentang-mentang kita lempar pandai lempar pisau gitu ya, dari jauh tidak, dari dekat, gini ya, segini saja nih, bukan dikecengin dulu ya, enggak seperti itu. Kemudian yang ke-13, habis baterai kayaknya. Yang ke-13 adalah mubasyaratu dzabil haji au suhudihi hala nahrihi au dzabhihi. Menyembelih sendiri hewan hajinya atau melihat penyembelihannya ketika disembelih tadi nahar. Apa bedanya sembelih nahar? Kalau nahar itu sambil berdiri, itu unta khusus ya, langsung berdiri di start gitu. Nah, untuk unta tentu kita tidak bisa menyembelih sendiri. Kenapa? Tidak pengalaman. Saya pun tidak berani ya, karena belum pernah. Karena unta itu berdiri dia, bukan dengan duduk. Baik itu kalau dulu dengan yang begini ya, pisaunya langsung dicucukkan tak gitu. Kalau sekarang ada begini, sambil berdiri, gitu ya. Sambil mengucapkan Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Ba'da an taqula bismillah wallahu akbar, yang wajib adalah mengucapkan bismillah Allahu akbar, adapun yang kedua yaitu Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal kama taqabbalta min Ibrahim khalilik, itu adalah sunnahnya. Ya. Adapun membaca bismillah Allahu akbar itu wajib ketika menyembelih. Ya. Yang kuat bahas adalah kebahagiaan dari hadiah yang kita berikan. Kenapa? Karena Nabi SAW memakan hati dari hewan yang sembelihnya, baik itu kurban ataupun hadiah. Ya. Nabi suka makan hati, ya. Tentu tidak suka makan hati yang hakiki ya, bukan makan hati yang kiasan ya. Yang ke-15, al-mashyu ila ramyi jamarat athalath ayyam at-tasyriq. Berjalan menuju lempar jumrah yang tiga pada hari-hari tasyrik. Berjalan ya, bukan pakai kursi roda atau pakai skateboard, jangan ya. Ke-16, mengucapkan Allahu Akbar setiap melempar, ya. Lalu mengucapkan Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ada kemudian juga yang mengatakan wa tijaratan lan tabur, ya, ada juga ditambah dengan itu. Yang ke-17, al-wuquf du'a mustaqbil al-qiblati ba'da ramy al-jamratil ula wa tsani wa dhuna tsalitsah, yanahu la du'a yustahabu 'indaha in kana sallallahu alaihi wasallam yamiha wa yansarif. Jadi ketika melempar jumrah Aqabah yang pertama, kedua dan ketiga, jumrah bukan Aqabah cuma satu. Jumrah sughra wusta, maka setelah melempar yang satu dua itu, kita disunahkan menghadap kiblat lalu berdoa. Disunahkan menghadap kiblat lalu berdoa. Adapun untuk yang ketiga, yang kubro, maka itu tidak disunahkan untuk berdoa, langsung saja pulang. Ya, jadi hanya pas yang pertama dan kedua saja. Baik itu hari pertama, hari kedua ataupun hari ketiga. Ya. Karena melepas jumrah itu berapa kali? Tiga kali. Sugro, wusto, kubro. Yang sugro kita sunahkan di adab apa berdoa, yang wusto juga ada, yang kubronya tidak. Ya, doanya apa? Terserah. Mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita berdoa, Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzabban maghfura, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ke-18, ramyu jamatil aqabah min batnil wadi mustaqbilan laha ja'ala al bait ayyasari. Melempar jumrah aqabah itu di di lembah itu, dan Ka'bah ada sebelah kiri. Ya. Jadi hendaknya Ka'bah di sebelah kirinya, bukan sebelah. Ta'ibun 'abidun li rabbina hamidun. Ya, bagi orang yang akan meninggalkan kota Mekah mengucapkan itu. Lalu mengucapkan sadaqallahu wa'adah wa nasara 'abadah wa zamal ahzab wahdah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu ketika beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Baik, ikhwati fillah. Ya, sampai di situ pembahasan kita untuk sore hari ini, maka kalau ada pertanyaan, foto. Bebas atau tidak, Zan? Misalkan baca bisya dan apapun kita gitu, tahu lebih baik seperti yang contohan tadi, yang sudah bahasa Arab. Kalau dalam sholat saya pernah dengar semisal itu. Baik. Untuk doa ketika tawaf atau mendesai ataupun wukuf Arafah itu bebas. Mau doa yang maksud itu lebih baik. Jika kemudian kehabisan doa yang ma'athur, kita kemudian pakai doa dengan bahasa sendiri juga baik. Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa syifaan kulida. Dan juga yang mengatakan amal wa amal mutaqabbala, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, betul, Ustaz. Di beberapa kondisi yang ramai-ramai itu, Ustaz, sampai sejauh mana kita harus menghindari khilaf, atau ya dekat-dekatan sebelum hari. Ya, sedapat mungkin semampu kita. Kalau sudah tidak mampu, apalagi. Ya, tapi jangan sengaja mumpuni desek-desekan, gesek-gesek gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Atau sengaja kita mepet-mepet gitu ya. Kita menghindar sedapat mungkin, tapi ketika tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza amartukum bisain fa jika aku memerintahkan engkau dengan sesuatu, maka apa? Lakukanlah semampumu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam. Beberapa cuma dua ya? Beberapa. Baik, ada yang lain? Ada? Mungkin belum terbayang ya, karena belum akan ini. Tapi harus pelajari, ya. Biar apa? Biar tergugah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa berangkat dengan cepat, ya. Tapi memang paling nikmat itu adalah perginya berpasangan, ya. Kenapa? Karena saya pernah pergi sendirian dua kali sama istri satu kali, dan itu beda, ya. Yang pertama, yang pergi pertama waktu masih bujang, nah itu kan ketika melihat datang yang hajinya berpasangan, itu bawaannya gondok, ya. Iri. Nah, ketika yang kedua itu karena tugas dari Kementerian Agama hanya sendiri dan lama lagi, 3 bulan, ya. Itu buahnya rindu. Ya, 3 bulan. Bayangkan dari Mekah kosong sampai kosong lagi. Dari jamaah belum datang sampai para pulang semua. Dan apa namanya? Beberapa kali menyaksikan jamaah meninggal di hadapan mata, bahkan di pangkuan. Ya, karena itu tugas dari negara seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi istilahnya Haji Nurdin Kosasih. Haji Nurdin nurut dinas, Kosasih ongkos dikasih. Ya. Tidak ada yang tanyakan? Tapi kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umroh. Paling tidak, kalau antum ada niat untuk ibadah umroh, ya, cobalah bergabung dengan salah satu apa namanya travel umroh menjadi marketingnya. Karena kan biasanya apa? Dari setiap jamaah umroh, setiap jamaah umroh yang didaftarkan dapat jatah satu. Ya. Kalau memang bisa, kalau memang mampu, kenapa tidak? Ya, walaupun mungkin harus bertahun-tahun mengumpulkannya. Subhanallah, ya. Berangkat ibadah haji atau umroh dengan biaya sendiri itu jauh lebih nikmat dibandingkan apa? Dibandingkan dengan biaya orang. Ya. Bergabunglah dengan salah satu travel umroh yang sunnah. Jadi marketingnya, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan jatah umroh. Minimal umroh saja dulu, ya, mengambil atmosfer dari apa, dari tanah suci. Dan saya yakin antum ketika pertama lihat Ka'bah itu pasti cekik sini, lupa doa yang sudah dihafalkan itu, ya. Makanya dulu saya pernah beritahu oleh senior saya dulu ketika berangkat, saya sudah hafal, saya pegang catatan saja, akhirnya saya bawa catatan itu. Ketika sampai Ka'bah betul, lupa. Kenapa? Karena sibuk dengan air mata yang bercucuran. Baca baru ingat. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk berangkat ibadah umrah ataupun haji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu menjadi ibadah baginya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.